Buat rekan-rekan kesemuanya, warga besar yang punya Dugosti. Kali ini dikasih satu tebang ada. Berita kepada kawan Edot Arisna Parabola. So this is Emma C. Jaya Lane Production. Terbesar buat rekan-rekan dari Polsek Dugosti dan juga Polres Pati. Thank you. Jati Agar. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, berita kepada kawan sudah dikasih.